Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Begitu pula nikmat-nikmat-Nya hingga pada malam hari ini kita masih senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat Isya secara berjamaah yang kemudian kita lanjutkan pengajian, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perkara agama kita, dari berbagai macam perkara-perkara agama yang wajib untuk kita pelajari. Dikarenakan dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita hamba-hamba Allah dan manusia semuanya, bahkan jin, Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka semuanya, jin dan manusia, tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah itu harus kita pelajari, harus kita ketahui bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sifatuha tauqifiyah, ibadah itu sifatnya, caranya itu adalah sudah ditetapkan di dalam syariat Allah, sudah ditetapkan di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak boleh seseorang mengarang-arang ibadah atau dia dengan perasaannya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia ikut-ikutan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagaimana semestinya seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada kewajiban bagi kita sekalian untuk mempelajari cara-cara tersebut agar supaya kita tahu, supaya kita terbimbing, supaya kita mendapatkan petunjuk bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan ikhlas, karenanya hanya mendapatkan ataupun mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak permasalahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala telah ditulis oleh para ulama, para imam alul hadis, imam alusunnah wal jamaah. Mereka menulis karya-karya mereka di dalam kitab-kitab yang kemudian menuangkan di dalam kitab-kitab tersebut fikih-fikih ibadah, cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini kita pun akan mempelajari perkara tersebut terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat idain, sholat dua hari raya, yang sebagiannya telah kita jelaskan. Dan inilah adat kebiasaan kaum muslimin, perayaan yang dirayakan oleh kaum muslimin di setiap tahunnya. Kaum muslimin mempunyai dua perayaan, Idul Fitri dan Idul Adha, yang di dalamnya ada sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Ini adalah ibadah yang harus kita ketahui dalam menjalankan amalan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitabnya Al-Mulakhasul Fiqhi, beliau mengatakan wa yubda'ul waktu salatil Id idartafa'at asy-syamsu ba'da tuli'iha qadra ramhin. Dimulai waktu sholat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha itu setelah matahari naik sepenggalan, matahari terbit sekedar atau seukuran tombak. Li'annahu waktul ladhi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha fihi wa yantaddu waqtuha ila zawali syams. Karena itulah waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat Id dan terus waktunya berlalu hingga sampai tergelincirnya matahari. Itu batasan dari mengerjakan salat Id. Kemudian masalah yang lain, fa illam yu'lam bil Id illa ba'da zawal. Jika seseorang tidak atau jika hari raya Id itu tidak diketahui waktunya kecuali setelah tergelincirnya matahari, matahari sudah tergelincir ke arah barat, sallu minal ghaddi qada'an, maka sholatlah yakni di besok hari sebagai qada'. Jadi sholatnya di besok hari karena waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis waktu menjalankan sholat Idul Fitri, sehingga dilakukan sholat itu pada besok harinya. Lima rawa Abu Umair ibni Anasin radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Umair dari Anas, Abu Umair ibni Anas bin Anas radhiyallahu anhu, an umumah lahu minal ansar, dari umumah dan dia termasuk daripada orang ansar. Qalu, mereka mengatakan gumma alaina hilalu sawal, terhalang atas kami hilal atau bulan sawal, melihat ru'yah hilal bulan sawal. Fa asbahna siyaman, maka di pagi harinya kami pun melakukan puasa. Fa ja'a rakbun fi akhirin nahar, maka datang seorang pengendara pada akhir siang. Fa syahidu annahum ra'au hilala bil ams, maka mereka pun bersyahadat bahwasanya mereka melihat hilal sawal itu kemarin. Mereka sudah melihat hilal Syawal itu kemarin. Harusnya pagi itu kaum muslimin harus menjalankan sholat id secara bersama-sama. Dikarenakan terhalang di kota Madinah, maka mereka pun tetap berpuasa. Maka ketika telah disampaikan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nas ayyuftiru min yaumihim. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada manusia untuk berbuka pada hari itu. Karena hilal sudah terlihat, ternyata kemarin sudah dilihat. Min yaumihim, dari hari mereka tersebut. Wa antakhruju ghadan li'idihim, dan mengharapkan akan mereka besok keluar untuk melakukan sholat id secara bersama-sama. Ini diantara dalil ketika menjelang masuk bulan terakhir atau hari terakhir dari bulan Ramadan dan akan masuk bulan Syawal, ternyata hilal terhalang. Maka ketika ada kabar di pertengahan hari, melakukan sholat idnya adalah besoknya lagi sebagai qadaan, berdasarkan hadis yang kita sebutkan ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, dan dari sini sahih dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Begitu pula hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Daruqutni wa hasanahu, dan beliau menghasankan hadis tersebut. Wa shahahahu jama'atun minal khuffat, dan hadis ini disahihkan oleh sekian banyak para penghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi melakukan salat Id ketika dapat kabarnya di pertengahan hari itu besoknya pagi, tidak langsung dilaksanakan ketika itu. Namun puasanya harus dibatalkan. Perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat ketika itu setelah mendengar kabar ada yang memberitakan bahwasanya hilal sudah terlihat kemarin. Hilal yang menunjukkan bulan satu Syawal itu sudah terlihat kemarin. Maka Rasul memerintahkan kepada manusia, kepada para sahabat agar berbuka pada hari itu. Kemudian kata saya, Syaikh Fauzan Hafidzallah, "Falau kana tu'adda ba'da zawal lima akharha Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-ghada." Kalau sekiranya salat Id itu dilakukan setelah matahari tergelincir, lima akharha Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-ghada. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengakhirkannya sampai besok pagi? Lianna sholatul id syuri'a laha al-istima'ul 'am. Karena yang namanya sholat id itu disyariatkan, dilakukan sholat id itu secara ijtima', secara keseluruhan, berkumpulnya manusia secara umum. Semua diperintahkan untuk keluar menuju sholat id. Laki-laki ataupun perempuan, walaupun dia sedang haid ataupun sedang nifas, disunahkan untuk menghadiri acara sholat id tersebut. Dan orang-orang yang haid dan nifas menjauhkan diri dari tempat dilakukannya sholat id, tidak mendekat kepada tempat sholat id tersebut. Namun mereka dianjurkan untuk keluar. Sholat id disyariatkan, di situ berkumpul seluruh kaum muslimin dalam rangka untuk menunjukkan syiar Islam, dalam rangka agar supaya syiar Islam ini dikenal. Inilah kaum muslimin, mereka sama-sama menjalankan sholat id secara berjamaah, menunjukkan tentang yakni persatuan mereka, di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk bisa mengumpulkan manusia secara banyak seperti itu, fala buddha ayyusbikoha waktun yatamakkanun nasu minatahayyu ilaha. Untuk bisa manusia berkumpul sekian banyak kaum muslimin untuk menjalankan sholat id harus didahului, tentunya dengan waktu yang cukup yang memungkinkan bagi manusia untuk bersiap-siap menjalankan sholat id. Kalau secara mendadak, misalnya seperti tadi ada berita kemudian langsung disiarkan, tentu kaum muslimin tidak ada kesiapan untuk menjalankan acara perkumpulan yang besar tersebut pada perayaan sholat idul fitri ataupun idul adha. Kemudian masalah yang lain terkait dengan pembahasan sholat id ini adalah wa sannu taqdimu sholatil adha wa ta'khiru sholatil fitri. Dalam dua sholat id ini disunahkan untuk mendahulukan sholat idul adha. Ya, ini mengawalkan. Kalau sholat idul adha diawalkan, sementara kalau sholat idul fitri takhir, diakhirkan waktunya. Sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, namun dari sini mursalan, yakni tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di sini ada dhaif. Dibawakan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizullah tentang riwayat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada Amr bin Hazm an ajilil adha wa akhiril fitra wa dzikirin nas, agar menyegerakan sholat idul adha dan mengakhirkan sholat idul fitri dan mengingatkan manusia. Waliyattasi waktu tadhiyah bitakdimi sholat fil adha, agar supaya waktu untuk menyembelih hewan kurban itu luas ketika sholat idul adha itu didahulukan, diawalkan waktunya. Dan begitu pula agar supaya waktu mengeluarkan zakat fitr, zakat fitrah, itu waktunya luas, karena yang disunahkan ketika seseorang menjalankan zakat fitrah itu dia tunaikan sebelum dia melakukan sholat idul fitri. Itu yang disunahkan, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi tidak mengapa kemudian dia mengeluarkan zakat fitrah itu sehari atau dua hari, karena sahabat, para sahabat telah membuka, sahabat yang telah diberikan amanah untuk menerima zakat fitrah itu, mereka biasa membuka satu hari atau dua hari sebelum pelaksanaan sholat idul fitri. Namun di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya yang disunahkan adalah yang waktu yang afdol, yang afdol itu adalah sebelum seseorang berangkat untuk menunaikan sholat idul fitri, dia keluarkan zakat fitrahnya, keluarkan zakat fitrahnya sebelum dia sholat idul fitri, sehingga ketika diakhirkan sholat idul fitri, yakni tidak terlalu pagi, agak disiangkan sedikit, nah, waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu agak longgar. Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu agak longgar. Nah, tentunya kita tidak berpegang dengan hadis ini, tapi dengan hadis yang lain, nah, yang menunjukkan tentang keutamaan mengeluarkan zakat fitrah sebelum menunaikan sholat idul fitri, sehingga waktunya longgar, tidak tergesa-gesa dia mencari fuqara wal masakin, karena zakat fitrah itu dikhususkan untuk mereka, tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Zakat fitrah dikeluarkan untuk mereka. Nah, terkadang ini banyak kekeliruan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Zakat fitrah diberikan untuk guru ngajinya, walaupun guru ngajinya itu orang yang mampu, semuanya dikasihkan kepada guru ngajinya. Apa guru ngajinya ini akan disalurkan kepada orang-orang miskin atau tidak, wallahualam tidak tahu. Yang jelas yang berhak untuk menerima zakat fitrah adalah orang-orang miskin, orang-orang yang dalam kehidupannya dia tidak mampu memenuhi kehidupannya secara menyeluruh. Taruhlah ketika dia makan yang keumumannya seorang itu makan yakni 3 kali dalam sehari, orang miskin ini mungkin bisa 1,5 hari saja. Satu kali atau 1,5 dia bisa menunaikan hajat kebutuhannya, atau bisa jadi 2 kali saja dia makan, pagi sama malam saja, siangnya tidak makan. Ini berarti orang tersebut adalah miskin. Maka harus dicari orang-orang yang demikian dalam mengeluarkan zakat fitrah. Tidak diberikan kepada yakni tadi yang dulu kita diajarkan seperti itu, diberikan kepada guru ngajinya semuanya, walaupun guru ngajinya ya mampu dalam hal memenuhi kebutuhannya. Jadi tujuan zakat fitrah itu adalah dasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tuqmatan lil masakin. Di samping membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita, di samping itu tujuan zakat fitrah adalah untuk makanan bagi orang-orang miskin. Lain hanya dengan zakat mal. Kalau zakat mal ada 8 asnaf, walaupun ada 8 asnaf, tetap yang diutamakan adalah fuqara wal masakin. Tetap yang diutamakan lil fuqara wal masakin, karena ayat yang menunjukkan tentang zakat mal tersebut diawali dengan fuqara wal masakin. Itu yang diutamakan. Bahkan dibolehkan seseorang mengeluarkan zakat mal itu khusus untuk fuqara dan masakin, tidak dilarang, karena mereka termasuk orang yang 8 asnaf tadi, diberikan kepada satu golongan saja perkara yang dibolehkan, tidak dilarang. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masalah yang lain terkait dengan salat al-idain, wa yusannu ayyakula qoblal khuruji li salatil fitri tamaratin, disunahkan memakan beberapa butir kurma sebelum keluar melakukan sholat Idul Fitri. Ini ada sunahnya. Wa alla yut'ima yawman nakhri hatta yusalliya. Dan disunahkan untuk tidak makan pada hari raya Idul Adha sehingga dia melakukan sholat. Kalau sholat Idul Adha tidak ada sunahnya untuk makan terlebih dahulu, tapi dia sholat terlebih dahulu baru dia makan. Tapi kalau Idul Fitri ada sunahnya seseorang untuk makan beberapa kurma, mungkin tidak makan besar ya. Kalau makan besar mungkin akan menghabiskan waktu. Dia punya kurma, sisa-sisa kurma, ataupun kalau tidak ada kurma dia minum atau makan roti. Yang jelas disunahkan untuk makan. Ya, sunahnya dengan memakai kurma. Makanya kita dapatkan di beberapa wilayah di Saudi Arabia, bahkan di Masjidil Haram, ketika ditunaikan sholat Idul Fitri ini, mereka sengaja sebagian ada yang mengadang di jalan atau membagikan di shop-shop itu kurma dan minuman. Mereka dipersilakan untuk makan kurma terlebih dahulu sambil dikasih minuman segelas aqua. Disilakan dibawakan, ada yang keliling, bahkan ada yang menyodorkan seperti itu, karena untuk menjalankan sunnah ini tadi, sunnah makan beberapa butir kurma sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Ini berdasarkan perkataan Buraidah radhiyallahu anhu, Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yuftir wa la yutimu yauman nahri hatta yusalli. Rawu Ahmad wa ghairuhu. Kata Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah keluar untuk melakukan sholat Idul Fitri hatta yuftir, sampai beliau berbuka, artinya beliau makan. Wala yuta'imu yauman nahri hatta yusalli, dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha sampai beliau melakukan sholat. Sampai melakukan sholat baru beliau makan. Kalau Idul Fitri beliau makan terlebih dahulu baru beliau melakukan sholat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin sunnah ini banyak yang kaum muslimin tidak mengindahkan. Bahkan sunnah untuk sholat Idul Fitri di lapangan pun banyak yang tidak diindahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa sholat Idul Fitri, Idul Adha di musala, di lapangan, tidak di masjid. Kecuali Masjidil Haram, dikeluarkan dikecualikan di situ adalah Masjidil Haram. Bagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullah, "Lamma qaddama Allah salata 'ala an-nahri fi qawli fasalli li rabbika wanhar." Wa qaddama at-tazki atau tuzakki ala salati fi qawli qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Di dalam surat Al-Kautsar Allah SWT berfirman, fasolli li rabbika wanhar. Kata Syekh Taqiyuddin, ketika Allah SWT mendahulukan sholat atas penyembelihan, itu ada pada firman Allah SWT, fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Diperintahkan untuk sholat terlebih dahulu, baru menyembelih binatang kurban. Baru makan-makan di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan tuzakki ala shalah, mendahulukan untuk membayar zakat sebelum menunaikan salat. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang menunaikan zakat. Wa dzakara rabbih fa shalla, dan dia mengingat Rabb-nya lalu melakukan salat. Maka kanat sunnah anna shadaqah qabla shalah fi Idul Fitri. Bahwa yang disunahkan berdasarkan ayat ini dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa shadaqah atau mengeluarkan zakat sebelum salat itu adalah pada hari raya Idul Fitri. Pada hari Idul Fitri seseorang hendaknya dia mengeluarkan zakat fitrah terlebih dahulu baru melakukan salat. Wa anna dhabha ba'da sholati fi 'idin nahri, sementara menyembelih binatang kurban itu setelah sholat pada Idul Adha. Pada Idul Adha sholat terlebih dahulu baru menyembelih binatang kurban. Ini ayat yang berkenaan dengan masalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian masalah yang lainnya terkait dengan sholat Idul Fitri ini adalah, atau sholat Idul Adha, wa yusannu tabkir fil khuruji li sholati id, disunahkan untuk berpagi-pagi mendatangi sholat id. Disunahkan mungkin ketika dia melakukan sholat Idul Fitri, ya tadi dia berusaha untuk mengeluarkan zakat fitrah yang terlebih dahulu, kalau dia tidak tergesa-gesa pada pagi hari itu, kalau tidak ya di malam harinya, kalau tidak sebelumnya, yakni dua hari sebelum Idul Fitri. Disunahkan tabkir, disunahkan untuk seseorang berbagi-bagi mendatangi sholat id. Liyatamakkana minad danui minal imam, agar supaya dia bisa berada di shof yang pertama. Karena shof yang pertama, shof yang dekat dengan imam, itu adalah sebaik-baik shof bagi laki-laki. khairus suhufir rijal awwaluha. Sebaik-baik sok bagi laki-laki itu adalah yang paling awal, yang paling depan. Ya, dan padanya ada keutamaan-keutamaan seorang yang ada di sok yang pertama. Wa tahsulallahu fadilata intidari sholah fayukjiru sawabuhu. Seorang yang lebih awal datang ke tempat sholat, sholat id, dia lebih dekat dengan imam dan dia akan mendapatkan keutamaan menanti sholat. Keutamaan menanti sholat, mendapatkan doa dari para malaikat, mendapatkan doa rahmat dari malaikat, dan akan lebih banyak pahala yang akan dia dapatkan. Pertama dia ada di sok yang pertama, dan itu adalah sok yang paling baik bagi laki-laki. Dia ada keutamaan menanti waktu sholat, dan tentunya lebih banyak pahalanya daripada orang-orang yang ada di sok-sok yang setelahnya. Ini sunnah untuk kita berbagi-bagi mendatangi sholat id agar supaya kita mendapatkan sok yang paling awal. Sehingga saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, bukan kemudian kita berlambat-lambat dalam menjalankan sholat id tadi. Kalau bisa kita usahakan segera setelah menunaikan zakat fitrah, kita bersegera untuk mendatangi tempat sholat tersebut, karena keutamaan yang sangat banyak ketika seseorang berada di sok yang pertama. Kemudian masalah yang lainnya terkait dengan sholat idain ini adalah wa yusannu ayyatajammal al-muslimu li sholatil id yalbusu ahsana siyab. Disunahkan pula bagi seseorang yang seorang muslim untuk mendatangi sholat id dengan memakai pakaian yang paling bagus yang dia punyai. Paling bagus tidak mesti harus baru, yang paling baik dari apa yang dia punyai tidak mesti harus baru. Berdasarkan hadis Jabir, kana tilin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatan yalbasu fil idi fil idain wa yaumal jumaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah fi sahihi, dan Ibnu Huzaimah mensahihkan hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai satu pakaian jubah yang biasa beliau gunakan pada dua sholat id dan hari Jumat. Satu jubah ini berarti tidak mesti tadi pakaiannya setiap tahun berganti baru, tidak. Satu jubah ini beliau punyai yang beliau biasa gunakan untuk melakukan sholat id dan sholat Jumat. Berarti beliau gunakan untuk sholat Jumat juga setiap pekannya. Jadi bukan pakaian baru, tapi pakaian yang paling baik yang dipunyai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagian Rasulullah SAW pun sebagiannya ada yang robek-robek, yang tambalan seperti itu. Kita lihat ada bekas dari bagian Rasulullah SAW tinggalan yang ditemukan. Nah, ternyata bagian beliau ada yang tambalan. Dan beliau juga dalam riwayat yang lain biasa menambal pakaiannya atau menjahit pakaiannya sendiri. Kalau pakaiannya ada yang robek, dijahit sendiri. Begitu pula kalau sandalnya lepas, beliau juga jahit sendiri. Ini keadaan Rasulullah SAW. Manusia yang sangat dihormati oleh para sahabatnya. Kehidupan berlimpah pada saat itu pun sudah banyak harta benda. Sekian banyak, yakni harta ghanimah yang ada di Baitul Mal. Tapi kehidupan Rasulullah SAW sangat sederhana, tidak berlebihan di dalam kehidupan di dunia ini. Dan juga disebutkan di dalam asar yang sahih dengan sanad yang jayyid, disebutkan oleh Al-Imam Baihaqi, anna ibna an ibni Umar radhiyallahu anhu annahu kana yalbasu fil idaini ahsana thiyabihi. bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu biasa beliau memakai pakaian pada dua hari raya dengan pakaian yang paling bagus yang beliau pakai untuk mendatangi sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Sekali lagi, pakaian bagus, yang paling bagus itu bukan berarti pakaian itu harus diberi setiap datang hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ini merupakan sunnah para sahabat, demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan demikian. Ini untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, tentunya sebagaimana yang kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, untuk perempuan adalah dia memakai pakaian yang menutup aurat dan tidak menimbulkan fitnah, pakaian yang tidak penuh dengan perhiasan-perhiasan, pakaian yang berwarna-warni dan sebagainya yang menarik perhatian orang. Tidak pula bagi wanita dibolehkan untuk memakai minyak wangi ketika mendatangi sholat Idul Fitri atau sholat-sholat yang lainnya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat bagi para wanita yang ikut sholat berjamaah di masjid ataupun ikut sholat berjamaah sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Dia berpakaian dengan pakaian yang menutup aurat, yang tidak mengundang fitnah, artinya tidak berwarna-warni dan sebagainya. Karena sekarang yakni mukena saja sekarang sudah mulai berwarna-warni, menarik perhatian orang. Mukena sudah banyak bunga-bunganya dan sebagainya. Kalau dulu semuanya putih, ya, mungkin tidak kurang menarik, sekarang sudah ada hiasan-hiasan semuanya. Ini perlu dihindari bagi para wanita kaum muslimah. Pakai pakaian yang menutup aurat dan tidak menarik perhatian yang lainnya. Kemudian yang khani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, permasalahan yang lain terkait dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah wa yustaratu li sholatil id al istiton, disyaratkan bagi yang menjalankan sholat id itu adalah orang yang mukim tinggal di tempat tersebut. Bi'ayyakuna alladhina yukimunaha mustautinin fi masakina mabniyatin fi majarratil adatu bil bina'i bihi kama fi sholatil jum'ah. Yang wajib atau syarat disyaratkan bagi yang menjalankan sholat Idul Fitri atau Idul Adha adalah orang-orang yang tinggal di tempat tersebut, di mana dia mendirikan bangunan di tempat tersebut. Ini sebagaimana yang ada pada sholat Jumat. Sholat Jumat, disyaratkan yang menjalankan sholat Jumat itu adalah orang-orang yang mukim di tempat tersebut. Orang-orang yang musafir atau orang-orang yang tinggal di lembah dan berpindah-pindah tempat, dia tinggal di kemah-kemah, dia tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat, begitu pula melakukan sholat dua hari raya. Wala tuqamu sholatul id illa haitsu yazugu iqamatus sholatil jum'ah. Maka tidak ditegakkan sholat id kecuali sebagaimana ditegakkannya, kecuali jika ditegakkan di tempat tersebut sholat jum'ah. Artinya sholat id itu dilakukan oleh orang-orang yang mukim di tempat tersebut, sebagaimana sholat jum'at dilakukan oleh orang-orang yang tinggal dan mukim di tempat tersebut. Lianna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafakul idha fi hajjatihi walam yusalliha. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau menunaikan ibadah haji, tentunya ibadah haji juga menempati waktu id Idul Adha. Karena ibadah haji ketika selesai dari yakni bermalam di Muzdalifah, orang nanti kemudian melimpar jumrah Aqabah. Setelah itu kan masuk waktu Idul Adha. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menepati waktu Idul Adha, beliau tidak melakukan sholat id karena beliau tidak tinggal di Mekah. Beliau dan para sahabatnya yang tinggal di Mekah, di Madinah, ketika menunaikan ibadah haji tidak melakukan sholat Idul Adha. Karena syarat melakukan sholat id itu bagi orang yang tinggal di tempat tersebut, ahlul Mekah. Orang yang tinggal di Mekah, penduduk Mekah, itu yang berkewajiban untuk melakukan sholat Idul Adha. Adapun para jamaah haji yang datang dari luar, bukan penduduk setempat, maka tidak diwajibkan melakukan sholat id di tempat tersebut. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kadzalika khulafa'uhu min ba'dihi. Begitu pula para khulafanya, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, semuanya mereka tidak melakukan sholat id ketika menunaikan ibadah haji, karena mereka bukan orang yang tinggal di tempat tersebut. Mereka semuanya tinggal di kota Madinah, mukim di kota Madinah, sehingga mereka tidak melakukan sholat id ketika dalam keadaan safar menunaikan ibadah haji. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para khalifahnya, Ar-Rasidin, Al-Mahdiin, yang mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang terkait dengan salat Id ini adalah wasalatul Idi raka'atani qoblal khutbah. Salat Id dilakukan sebelum khutbah. Salat Id dilakukan sebelum khutbah ini sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsmanu yusalluna al-Idaini qabla al-khutbah. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, mereka semuanya melakukan salat dua hari raya tersebut sebelum khutbah. Dilakukan salat Id itu sebelum khutbah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Waqad istafadat sunnah bidzalik. Maka sunnah ini sudah tersebar di kalangan kaum muslimin. Alhamdulillah kaum muslimin menjalankan sunnah, menjalankan sunnah ini, yang melakukan sholat id sebelum khutbah. Dan khutbah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, khutbah itu dilakukan dalam rangka untuk memberikan, yakni peringatan kepada kaum muslimin agar mereka yang lalai-lalai menjadi ingat kepada akhirat, yang lalai-lalai dari beribadah kepada Allah SWT menjadi ingat, kemudian dia bersemangat untuk beribadah kepada Allah SWT, menasihatkan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah SWT, menasihatkan mereka perkara-perkara yang bisa yakni membangkitkan mereka untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama Allah SWT. Diberikan nasihat kepada mereka, para hadirin, jamaah kaum muslimin sekalian. Ini makna daripada khutbah, khutbah Rasulullah SAW, baik dalam sholat jumat ataupun pada sholat id. Akan tetapi pada sholat id, Rasulullah SAW memberikan waktu khusus kepada para wanita. Rasul mendatangi di tempatnya para wanita untuk memberikan nasihat khusus kepada mereka. Yang diperkirakan mungkin mereka tidak mendengar nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena saking banyaknya kaum muslimin. Sehingga Rasul mendatangi tempat para wanita untuk memberikan nasihat tersendiri. Dinasihati mereka untuk banyak bersedekah karena baina aksar ahli nar aksar wan nisa, karena kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Mereka dinasihat untuk semangat bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjaga dirinya dari api neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum, beliau menyatakan ittaqun nar walau bisikit tamar. Lindungilah, takutlah kalian dari neraka, lindungilah diri kalian dari neraka walaupun hanya bersedekah dengan setengah kurma. Sedekah itu bisa melindungi seseorang dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana nasihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita pada kesempatan sholat id tadi. Diberi nasihat tersendiri para wanita. Jadi jangan dilupakan nasihat untuk para wanita di dalam melakukan khutbah sholat id. Wanita diberikan bagian tersendiri. Nah, sekarang sudah ada pengeras suara. Setelah memberikan nasihat secara umum, berikan nasihat secara khusus kepada para wanita. Wa alaihi amatu ahli ilmi, dan inilah yang dipegangi sekian banyak para ulama secara umum, bahwasanya sholat id dilakukan sebelum khutbah, dan khutbah tadi sifatnya adalah untuk memberikan peringatan dan nasihat. Namun ada di kalangan sebagian kaum muslimin khutbahnya tidak bisa dipahami oleh yang hadirin karena pakai bahasa Arab. Nah, pakai bahasa Arab ya, bagaimana orang kita semuanya yakni orang Indonesia, mereka khutbahnya pakai bahasa Arab. Kecuali yang hadir semuanya bisa bahasa Arab, bisa khutbah itu bisa bermanfaat. Dia ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya khutbah tersebut. Padahal makna dari bahasa khutbah itu untuk memberikan peringatan, nasihat kepada mereka, mauidhoh agar mereka bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersemangat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pakai bahasa Arab. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah pakai bahasa Arab karena di kalangan sahabat semuanya orang yang memakai bahasa Arab. Nah, kalau kita di sini orang Indonesia pakai bahasa Arab yang tidak paham. Coba kalau kita bacakan ini tidak usah diartikan, yang tidak paham semua. Kecuali yang tahu bahasa Arab. Ini ada pelaksanaan itu, dan kita pernah mendapatkan, mungkin dari kalangan teman-teman juga pernah mendapatkan yang demikian. Waktu saat kita cari mana tempat lapangan yang dilakukan sholat id, ternyata pakai bahasa Arab. Namun dua kali mereka khutbah itu pun juga tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Tidak ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah, yakni melakukan khutbah dua kali, satu kali sudah selesai ditutup, kemudian melakukan khutbah lagi dengan bahasa Indonesia. Terlalu panjang di dalam khutbah bisa menjadikan para pendengar itu ya mumil, artinya bosan, jemu mendengarkan khutbah tersebut. Nah, waktu itu ya kita tidak tahu ternyata ada khutbah lagi ya, setelah selesai khutbah ditutup dengan doa ya kita pulang. Ya, ternyata mereka ini ya tidak tahu kelompok apa ya, mungkin dari LDI atau yang lainnya. Ternyata tidak ada yang pulang, kita sendiri yang pulang. Ternyata ada khutbah lagi pakai bahasa, kita dengar dengan oh pakai bahasa Indonesia yang kedua. Khutbah yang kedua diganti dengan bahasa Indonesia. Nah, ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khutbah itu untuk memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada yakni kaum muslimin agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang berbuat maksiat kembali bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tadinya kurang dalam beribadah kepada Allah semangat di dalam menjalankan ibadah, yang tadinya kurang keimanannya bertambah keimanannya kepada Allah, bertambah kecintaannya kepada Allah SWT. Itu khutbah. Jangan kemudian berkhutbah dengan bahasa yang tidak bisa dipahami. Walaupun kita semuanya meyakini afdhalul lughah al-lughatul arabiyyah, seutama-utama bahasa adalah bahasa Arab. Tapi tujuan daripada khutbah itu harus juga dipahami. Tujuannya untuk memberikan wejangan, nasihat, peringatan, mauidhoh hasanah kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara kita. Bukan dengan memakai bahasa Arab, tapi bahasa yang bisa dipahami oleh kaum muslimin secara umum. Kemudian masalah yang lainnya, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hikmatu ta'khiril khutbah an salatil id wa taqdimuha ala salatil jum'ah anna khutbatal jum'ah syartun lis-shalah wa syartun wasyartu muqaddamun alal masyrut bi khilafi khutbatil id fa innaha sunnah. Hikmah kenapa khutbah itu diakhirkan dari salat id, yakni ketika seorang melakukan salat Idul Fitri, maka salatnya itu didahulukan, khutbahnya diakhirkan. Sementara pada salat Jumat, salatnya diakhirkan, khutbahnya didahulukan. Hikmahnya bahwasanya khutbah Jumat itu merupakan syartul lisholah, syarat sholat Jumat itu didahului dengan khutbah. Jadi khutbah Jumat itu merupakan syarat untuk sholat Jumat. Wasyartu muqaddamun alal masyrut, yang namanya syarat itu didahulukan atas yang disyaratkan. Yang disyaratkan adalah sholat Jumat. Syaratnya adalah khutbah Jumat. Maka khutbah Jumat itu didahulukan atas sholat Jumat. Bihilaf khutbah Id, ini berbeda dengan khutbah Id. Karena khutbah Id itu, yakni hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah khutbah Id. Boleh bagi seseorang ketika sudah sholat Id, dia keluar dari lapangan Id, kemudian kembali ke rumahnya masing-masing. Namun yang lebih utama dia mendengarkan khutbah tersebut ketika memang ada manfaat daripada khutbah yang disampaikan oleh para imam ataupun khatib tersebut. Dia mendengarkan khutbah, mungkin ada nasihat di situ yang baik untuk dia laksanakan. Dia tetap duduk di situ mendengarkan khutbah. Akan tetapi kalau kemudian dia mungkin tergesa-gesa, ada hajat untuk segera dia pergi dari sholat Id, setelah melakukan sholat Id tidak dilarang. Tidak dilarang, selesai sholat dia langsung pulang tidak mengapa, karena khutbah Jumat, khutbah Id itu adalah sunnah, bukan syarat sahnya sholat Id, tapi sunnah dalam sholat Id tersebut ada khutbah. Jadi kalau tidak mendengarkan tidak masalah, karena sifatnya adalah sunnah. Kalau mendengarkan dan itu adalah ada nasihat di dalamnya, maka itu lebih baik. Dia mendengarkan khutbah tersebut, ada yakni nasihat-nasihat yang mungkin disampaikan di dalam khutbah itu tersebut. Kemudian yang lainnya adalah wa sholatul idaini rakaatan bi ijma'il muslimin. Salat Id itu adalah 2 rakaat dengan kesepakatan kaum muslimin. Kalau ada yang melaksanakan 3 rakaat atau 4 rakaat, maka tidak sah sholat Id tersebut. Sholat Id itu adalah 2 rakaat. Ini disebutkan di dalam kitab Sahihain, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selainnya, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal fitri fa shalla rak'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar pada hari Idul Fitri. Fa shalla rak'ataini, lalu beliau salat 2 rakaat. Lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Beliau tidak salat sebelumnya, sebelum sholat Id, dan tidak pula sholat setelahnya. Tidak ada sholat sunnah. Tidak ada sholat sunnah, yakni qoblal Id atau sholat sunnah ba'dal Id. Tidak ada. Sholat Id ya 2 rakaat itu. Sebelumnya tidak ada sholat sunnah yang lain, atau setelahnya tidak ada sholat sunnah yang lainnya. Dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sholatul fitri wal adha rak'atan. Ini juga dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwasanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu 2 rakaat. Tamamun ghairu qasrin. Sholat 2 rakaat itu sholat yang sempurna, bukan sholat qasar. Memang perintahnya adalah sholat 2 rakaat pada Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ala lisani nabiyikum. Ini berdasarkan lisan nabi kalian, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa salat Idul Fitri itu adalah 2 rakaat, salat Idul Adha itu adalah 2 rakaat. Faqad khaba man iftara, dan sungguh yakni merugi orang yang melakukan yakni kedustaan. Rawi Ahmad wa ghairuhu, asar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Jadi salat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu hanya 2 rakaat. Nah, kalau dilakukan sholat di masjid, sunnah ini tidak jalan. Sunnah Rasulullah SAW tidak sholat sebelumnya dan tidak sholat setelahnya tidak jalan. Karena kalau orang masuk dalam masjid tentu di situ dia harus melakukan sholat tahiyatul masjid dalam rangka ikhtiram baitillah, dalam rangka untuk memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Diharuskan, merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan bagi seseorang yang masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, sholat penghormatan terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sholatnya di masjid, berarti sunnah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat sebelumnya dan tidak sholat sesudahnya itu tidak dilaksanakan. Begitulah semakin banyak yakni sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Salah satu sunnah ditinggalkan, sunnah yang lain pun akan kemudian ditinggalkan lagi. Seperti tadi sholat id yang disunahkan di lapangan dilakukan di masjid. Kemudian sholat sunnah, sholat id yang seharusnya dilakukan dua rakaat tidak ada sholat setelahnya atau sebelumnya. Di situ kalau di masjid ada sholat sebelumnya, melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, ditinggalkan lagi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak kaum muslimin yang hadahumullah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah kepadanya, hendaknya mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala secara benar, menjalankan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan contoh dan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya tahu kaum muslimin bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah hasanah. Allah Subhanahu wa taala telah yakni sebutkan di dalam firman-Nya surat Al-Ahzab, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, teladan dalam bermuamalah kepada manusia siapa saja. Teladan dalam bermuamalah kepada istri juga ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teladan bermuamalah dengan anak-anak juga ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teladan bermuamalah dengan orang-orang di luar Islam, ada teladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya telah diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga agama ini sudah sempurna. La yazidu wa la yanqus. Kalau yang namanya sempurna tidak butuh tambahan dan tidak butuh dikurangi. Allah SWT telah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum lislamatina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untuk kalian. Dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Nikmat ini telah disempurnakan oleh Allah. Agama ini telah disempurnakan oleh Allah SWT. Yang ada pada kita hanya mengikuti. Dan ketika kita tahu bahwasanya yang ada pada kita mengikuti, maka kita harus tentunya mempelajari. Tidak mungkin seseorang bisa atau tahu bagaimana mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala alal kitab wa sunnah, berdasarkan Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, yang benar-benar sahih datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian wala yusra'u li salatil id adzanun wala iqamah. Tidak disyariatkan pada salat id ada adzan dan tidak pula iqamah. Salat id tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Lima rawi Muslim an Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ida ghairu marratin wala marratain fa bada'a bis salat qabla al khutbah bi ghairi adhanin wala iqamah. Kata Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat Id, tidak hanya satu kali ataupun dua kali tapi sekian kali beliau salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai salat sebelum khutbah. Salat terlebih dahulu baru khutbah. bighairi adanin wala iqomatin, tanpa adan dan tanpa pula iqomah. Nah, tanpa ada adan, tanpa ada iqomah, ini adalah sholat id. Sholat id tidak dilakukan adan dan tidak pula dilakukan iqomah. Kemudian sedikit kita lanjutkan tentang pembahasan sholat id ini, masih ada sekian banyak permasalahan. Wa yukabbiru fi raka'atil ula bi ghairi ba'da takbiratil ihram wal istiftah wa qabla ta'awud wal qira'ati sittu takbirat. Salat Id pada rakaat yang pertama itu dia bertakbir setelah takbiratul ihram dan setelah baca istiftah, sebelum dia bertawud untuk membaca surat Al-Fatihah, dia melakukan 6 takbir. Melakukan 6 takbir setelah takbiratul ihram. Jadi 7 takbir itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Takbiratul yang pertama, takbiratul ihram pertama, kemudian ditambah 6 takbir lagi. Jadi 7 takbir bersama dengan takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram ditambah 6 kali takbir lagi. Fa takbiratul ihram ruknun. Takbiratul ihram merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan ketika memulai sholat, baik sholat idul id atau idul fitri ataupun idul adha ataupun sholat wajib. Takbiratul ihram termasuk rukun. La budda minha, maka wajib untuk dilakukan. La tan akidus sholatu bituniha, sholat tidak sah tanpa takbiratul ihram. Wa ghairuha min at-takbirati sunnah, dan tambahan 6 takbir lagi adalah sunnah. 6-nya, 6 takbir setelah takbiratul ihram itu adalah sunnah. Tsumma yastaftihu ba'daha, kemudian dia mengucapkan doa istiftah, li'anna al-istiftah fi awwali shalah, karena doa istiftah itu ada pada awal salat. Tsumma ya'ti bi takbirati zawaid sittah, kemudian dia setelah takbiratul ihram baca doa istiftah, kemudian melakukan 6 takbir tambahan dalam sholat itu. Summa yata'awadu akaba takbiratis sadisah, kemudian dia bertawud setelah takbir yang keenam tadi. Li'anna ta'awud lil qira'ah, karena yang namanya ta'awud itu untuk membaca bacaan Al-Quran berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka berta'awudlah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu indaha tsumma yaqra', maka dia membaca ta'awud kemudian dia membaca surat Al-Fatihah. Kemudian wa yukabbiru fi raka'ati tsaniyah qabla al-qira'ah 5 takbirati ghairu takbiratil intiqal. Kemudian setelah masuk rakaat yang kedua, dia bertakbir pada rakaat yang kedua sebelum membaca bacaan surat Al-Fatihah dan yang lainnya. Dia bertakbir dengan takbir sebanyak 5 kali takbir. Selain takbir intikal, selain takbir perpindahan dari sujud ke, yakni berdiri. Itu namanya takbir intikal. Allahu Akbar. Dari sujud ke berdiri, takbir intikal. Nah ini, setelah takbir intikal, maka dia melakukan takbir 5 kali lagi. Takbir 5 kali lagi. Lima ruwa Ahmad an Amr ibn Su'aib an abihi an jaddihi. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad bin dari Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fi idin sintai asrata takbiratan. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir pada salat Id itu sebanyak 12 takbir. Sab'an fil awal wa khamsan fil akhirah. Yaitu 7 kali takbir di rakaat yang pertama dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua. isnaduhu hasan. Ini hadis ini sanadnya adalah hasan. Wa ruya ghairu dalik fi adadi takbirat, dan diriwayatkan di tempat yang lainnya ada beberapa macam bentuk takbir. Mungkin yang biasa kita lakukan itu takbiratul ihram, kemudian 7 kali takbir. Itu juga ada riwayatnya. Ini berdasarkan perkataan Imam Ahmad, ikhtalafa ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi takbir wa kulluha jaiz. Kata Imam Ahmad rahimahullah, bahasanya para sahabat, mereka meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbeda di dalam mengucapkan takbir pada takbir-takbir yang ada di dalam sholat id tadi. Maka ketika kita mendapati riwayat-riwayat yang lain tadi, maka kata Imam Ahmad semuanya dibolehkan. Yang jelas di situ harus ada takbiratul ikram, itu yang merupakan rukun. Adapun takbirnya mungkin ada yang 8 dengan takbiratul ikram, maka boleh dilakukan kalau memang ada riwayat yang menjelaskan tentang demikian. Kemudian terakhir yang kita akan sampaikan adalah bayar fa'uyate hima'akul litakbirah. Disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir. Sunnah mengangkat kedua tangannya setiap kali melakukan takbir. Allahu Akbar. Dia angkat kedua tangannya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yatehi ma'atakbir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya. Ini merupakan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga merupakan sunnah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Begitu pula sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Biasa mereka mengangkat yakni kedua tangannya bersamaan takbir pada sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Masih tersisa sekian yakni pembahasan dalam permasalahan ini, yang mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik dan hidayah kepada kita, kekuatan kepada kita untuk senantiasa bersabar dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.